الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال فمر بنا يوما آخر قال ngendika sapa Bisrun Abi, Abi itu jenenge Bisrun, Qais bin Bisr. Kala ngucap sapa Bisr, ngucap ngene. Famarro nuli lewat sapa Sahal, salah satu sahabat Kanjeng Nabi. Famarro nuli lewat sapa Sahal bina kelawan kita. Yauman ing dalem dina akhara kang liya. Yauman ing dalem dina akhara kang liya. Fakola mongko ngucap lahu marang Sahal. Fakola mongko ngucap lahu marang Sahal sopo Abu Darda. Abu Darda ngucap ngene kalimatan tanfauna uzkur kalimatan ngoten takdirane nggih nutura sopo sira kalimatan ing kalimat kalimatan dadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Uzkur kalimatan takdire. Nyebuto sopo siro kalimatan ing kalimat. Tanfauna kang manfaati opo kalimat ing kita. Wala tadurruka lan ora membahayakan opo kalimat ing siro. Wala tadurruka lan ora membahayakan opo kalimat ing siro. Ini dawuh Abu Darda teng Sahal. Sahal sebutkan kepada kami kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan engkau. Kala ngucap sopo Sahal. Ngucap ini Sahal. Kala ngendika lana marang kita sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ngeten al-munfiqu 'alal khayli kalbasit yadahu bisadaqah la yakbiduha. Al-munfiqu utawi wong kang nafkahno. Al-munfiqu utawi wong kang nafkahno 'alal khayli ing atase jaran kuda. 'Alal khayli ing atase jaran. Nanti sarare kok gak kebuk iki. Alal khayli ing atase jaran. Iku kalbasiti kaya wong kang beber. Beber itu ngene, iki jeneng beber ya. Nah, kalau ini genggam ya. Ini jenenge beber. Oh, bahasa Indonesia ini beber. Hah? Menjabarkan, menjelaskan. Tanya itu siapa namanya Gopar apa Par? Kalbasiti, ya wis, iku kaya wong kang beber yadahu ing tangane wong disodakoti kelawan sodako. Layak biduha hali orang gegem, orang menggenggam. Layak biduha hali orang masuk le. Layak biduha hali orang gegem sopo wong ing sodako. Ing tangan. Orang yang menafkahkan hartanya untuk kuda itu seperti orang yang selalu bersedekah, tidak pernah tangannya diginikan. Nah makanya ben nek mule duwe kuda, kambing, sapi, ayam, ngaten iki. Burung bio masuk enggak ya? Kita punya burung bio ini. Jadi duwe ingon-ingon. Wah, kita tak kepingin duwe ayam ya. Ngingu ayam enggak usah ya. Dua saja depan. Nah, itu orang yang memberi nafkah kepada kuda itu seperti orang yang bersedekah tidak pernah berhenti. Ini maknanya kal basit yadahu bisadaqah layak biduha. orang yang selalu bersedekah. Ngono tadi. Itu kalau dia bersedekah ngopeni kuda. Kok kuda sing disebut no opo, ada rahasia di sini. Ya ono rahasia nih. Mergani kuda itu digunakan untuk jihad fi sabilillah. Di sini letaknya. Kuda itu untuk jihad fi sabilillah. Nek sapi gak iso kayak jihad. Iso nek dibeleh untuk jihad. No iso. Nggih. Nah, maka nanti ngubu ayam tujuan ini kok gawe sodakoh ayami. Lo ngono. Iki insya Allah podo. Ya, podo insya Allah. Podo untuk pahala seperti orang yang selalu bersedekah. Al-munfiku alal khair kalbasiti yadahu bisadakoh layak biduha. Bon, ini kalimat yang luar biasa manfaatnya. Kala thumma marro nuli lewat sopo sahal. Bina kelawan kita. Sahal padahal tidak suka keluyuran. Orangnya zuhud, senangnya nyendiri, ibadah, sholat. Itu sahal. Tapi ternyata suatu saat keluar ini. Thumma marro nulis lewat sopo sahal bina kelawan kita. Yauman ing dalam sijini dino. Akhoro kang liyo. Lalu di hari yang lain sahal melewati kita. Fakola mongkong ucap lahu marang sahal. Fakola mongkong ucap lahu marang sahal sopo Abu Darda. Sopo Abu Darda. Ngucap gini. Kalimatan tanfauna wala taduruk. Kalimatan maknane uzkur kalimatan. Nuturo sopo siro kalimatan ing kalimat. Ngoten maknane. Nuturo sopo siro kalimatan ing kalimat tanfa'una. Kang manfaati opo kalimat ing kita. Wala tadurru kalan ora membahayakan opo kalimat ing siro. Wala tadurru kalan ora membahayakan opo kalimat ing siro. Kala ngucap sopo sahl. Ngucap ngini kala ngendiko sitten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmar rajulu Khuraimun utawi kok utawi iku sak bagus-baguse sapa arrajulu wong lanang Khuraimun utawi Khurem al-Asadiyu kang bangsa Asad. Wah, dawuh Kanjeng Nabi paling baiknya seseorang itu Khurem al-Asadi. Jadi paling baik-baiknya orang, paling saya ini wong ni Khurem al-Asadi. Tapi laula tulu jumatih lamun ora ono utawi dawane rambut jumai Khurem. Rambut jumai itu istilah rambut. Rambut yang panjangnya sampai ke pundak. Itu namanya jumah. Ya, dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Nikmar rajul Khurem laula tulu jumatih lamun ora ono utawi dawane rambut jumai Khurem iku maujud wa isbalu izarihi lan nglembrehno sarunge Khurem. Kanjeng Nabi bersabda demikian. Wah, paling baiknya orang itu Khurem. Seandainya rambutnya tidak panjang loh. Iya, paham maksudnya. Sebaik-baik manusia itu Khurem. Seandainya rambutnya tidak panjang. Tapi krono rambutnya panjang, bukan terbaik dia. Nah, paham mana nih? Paling baiknya orang itu Khurem. Seandainya sarungnya, celananya tidak ngelembreh. Sampai melebihi mata kaki. Lah tadi nek sarungan ojo sampai melebihi mata kaki. Nggih. Walaupun enggak haram, makruh kan nggih. Kalau ada unsur kesombongan hukumnya haram. Kala fabalagha mongko tumeka apa iki ucapan Khuraimun ing Khurem. Fabalagha mongko tumeka apa ucapan Khuraimun ing Khurem fa'ajjala mongko. Wek jan mboten tasdid. Fajila moko cepet-cepetan sopo Khurem. Oh, no dalikai. Fabalagu mongko tumeka apa zalika mengkono-mengkono dawuhe Kanjeng Nabi. Ayo enak ngoten nawane. Khuraiman ing Khurem. Dawuhe Kanjeng Nabi iki nyampe nang Khurem. Fa'ajila mongko cepet-cepet sapa Khurem. Fa'ajila mongko cepet-cepet sapa Khurem. Fa'akhadha nuli mengambil sapa Khurem. Syafrotan ing pisau besar. Syafro itu pisau yang lebar. Lebar, tidak panjang tapi lebar. Fakoto amongko memotong sebuah Khurem. Fakoto amongko nuli memotong sebuah Khurem biha kelawan syafro. Jumatahu ing rambut jumai Khurem. Ila uzunaihi tumeka kuping lurune Khurem. Warfa'alan ngangkat sopo Khurem. Warfa'alan ngangkat sopo Khurem. Terus saya juga gak tau ketok nang dile. Sobirin sudah datang. Nang di. Mulai inan itu. Duh. Oh kakak adik ini Jawa Timur tak? Walah jadi kurang nang Jogja gini. Kala warfa'alan ngangkat sopo Khurem izarohu ing sarungi Khurem. Pendang balik sar. Iyo, kok kondang pulang sini. Sapa dene? Sobirun itu. Sapa? Sing duwe nomor ini. Sing sak kamare sapa iki? Tamrin. Ya Mrin ya. Di SMS suruh pulang Mrin. Ben ngaji Mrin, kan ora ngaji kowe. Warfa'alan ngangkat sopo Khurem izarohu ing sarungi Khurem. Ila ansofi sa'uihi tumeka piro-piro tengai betis lurune Khurem, kentol lurune Khurem. Ketika Khurem mendengar dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa lelaki yang terbaik adalah Khurem, seandainya rambutnya tidak panjang dan seandainya sarungnya tidak ngelembreh-ngelembreh. Ketika Khurem mendengar ini langsung secepat kilat dia mengambil pisau dipotong sendiri rambutnya. Ora katik ngenteni nang salon. Langsung dipotong jer-jer. Ngaten nggih. Supaya ngikuti dawuh Kanjeng Nabi. Wah, niki sahabat nek Kanjeng Nabi dawuh nopo langsung dilaksanakan. Sahabat demikian karena sahabat itu cinta banget nang Kanjeng Nabi. Ya, kepingin bener ngamalaken dawuhe Rasulullah, kepingin banget ngamalaken dawuhe Allah Ta'ala melalui Kanjeng Nabi. Berarti rambut dawuh itu gak api ya, paham ya? Walaupun gak haram tapi gak api. Ada loh Kanjeng Nabi kadang rambut itu sampai di sini, kadang sampai di sini, sampai ke telinga, kadang ya sampai pundak. Kadang Kanjeng Nabi ngewanteng lah kayak awakmu ya. Kanjeng Nabi panjang ya, ganteng ya. Wong ganteng ya nek didawakno tetep ganteng ya toh. Wis elek to rambut. Kala sing rapi makane sampean itu apa-apa ya. Amben ketok. Jarumane gak patek ganteng ana rapine ku malah ketok ganteng lho ngono. Galak langsung dilakukan nih, masyaallah. Berarti gak apik rambut panjang itu. Walaupun dah haram ya, masyaallah ini. Kulo aja tahu rambut tombowo mas nem pondok ini. Iya. Tahu banget mari ngono ngimpi guru kulo. Nemoni aku lo neng mimpi rambut dicekel dipotong karo sampai kesuwen mungkin galak setua ya setua neng pengurus wis aliyah. Nah wis aliyah bebas istilahnya di sana, bebas artinya enggak terikat aturan. Nah guru aliyah itu masih enggak boleh rambut panjang, enggak boleh. Dawa sidik sama ini kewetok rek katanya neng kono neng ini raono. Tawa sidi itu tuono cukuran gak patah beres, di beres no karo pengurus. Cukuran si guru mari loh, separuh-separuh. Itu kan gak mari. di Feresno diselesaikan. Baik hati pengurusnya. Kata dia itu, oh ya Allah, lagu lah wis aliyah, wis mentang-mentang aliyah, wah jangan rambut istaufon. Jadi mimpi-mimpi pengurusnya rano sing gubris ya tau, wis gak ono peraturan. Kiai ini sing tandang, ayo balat ngimpi lah wis, potong. Tapi potong hari ini lah. Kala fa'akhoda syafratan, fa'akhoda abiha jumata fi ilal dunai, warfa izarahu ilan sofi sakoihi. Gala, ini sahabat benar-benar ngikuti dawe Rasulullah dan sahabat yang lain demikian. Demikian. Saudah entah di hadis mana, apa di Bukhari atau apa itu. Jadi pernah saudah itu dititipi oleh Rasulullah budak. Dititipi budak. Saya lupa ya baca di mana ini. Di Bukhari kayaknya. Jadi dititipi budak saudah sama Rasulullah. Budaknya ternyata malam harinya itu ngomong. Kan diikat tawanan budaknya itu. Aduh, aduh katanya. Kata budaknya. Saudah, kenapa sih? Ini terlalu kencang ikatannya. Katanya budaknya. Dilonggarkan sama saudah. Layong budak ngapusian. Setelah dilonggarkan, paginya hilang. Melarikan diri itu si budak. Marah Rasulullah ketika dikasih tahu. Spontan ya. Marah beliau. Mendoakan buruk kepada saudah. Semoga Allah memotong tangannya. Langsung spontan saudah mengarahkan tangannya begini. Supaya dipotong sama Allah Ta'ala. Enggak, kata Kanjeng Nabi. Kalau saya itu, waktu itu saya marah. Kalau saya mendoakan buruk itu sebenarnya saya ingin memberikan rahmat. Katanya. Memberikan rahmat. Itu. Kalau saya mendoakan buruk kepada keluarga saya, itu sebenarnya rahmat. Enggak. Nah, saudah lho. Saking nyenang no Kanjeng Nabi toh. Nggih. Ya Allah ikhtak yadaha. Langsung diangkat tangannya. Supaya dipotong sama Allah Ta'ala. Tapi dia langsung, enggak. Tapi Kanjeng Nabi. Kalau saya mendoakan buruk kepada keluarga saya itu... Itu saya yang saya inginkan adalah rahmat. Saya itu manusia ya kadang marah. Enggak Kanjeng Nabi. Tapi ya cepat selesai ya. Buktinya ketika saudara begini langsung selesai marahnya Kanjeng Nabi. Enggak lah itu sahabat. Kepingin nyenang nosinten. Kanjeng Nabi. Kala tuma marronuli lewat. Sopo sahal bina kelawan kita. Yauman ing dalam sijini dino akhoro kang liyo. Fakolam mongko ucap lahu marang sahal sobat Abu Darda. Abu Darda kala ngucap ngini kalimatan nuturo sopo siro kalimatan ing kalimat tanfauna kang manfaati opo kalimat ing kita wala tadurruka lan ora membahayakan opo kalimat ing siro wala tadurruka lan ora membahayakan opo kalimat ing siro wala tadurruka lan ora membahayakan opo kalimat ing siro kolang ucap sopo sahal samitu krungu sopo ing sun rasulullah ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hulu hal ing ngendiko sinan rasul ngendiko ngene innakum seduni siro kabeh qadimuna iku teko kabeh. Besok kalian akan sampai kabeh ala ikhwanikum ingatasi piro-piro saudara siro kabeh gala faaslihu mongkom bagusono sopo siro kabeh rihalakum ing piro-piro tunggangan siro kabeh waaslihu gala lan bagusono sopo siro kabeh libasakum ing piro-piro pakaian siro kabeh hatta takunu sehingga ono siro kabeh iku ka anakum koyo-koyo siro kabeh Iku samatun finnas. Kala iku samatun, iku wong sing tampak finasi ing dalem menungso. Sama itu sebenarnya maknanya andeng-andeng. Ngerti andeng-andeng zaman? Apa andeng-andeng itu bahasa itu? Tai lalat. Tai lalat sing paling ketok tai lalat ya. Nek pas sampean ana wong tai lalat ten wae kok ketok. Ngono. Dadi gampangnya menjadi pusat per ini maknane. Dawuh Kanjeng Nabi. Besok kalian akan bertemu saudara kalian. Maka itu mobilnya diperbaiki, ayo dicuci. Loh, ngono. Kudanya dibaiki, dirapikan, pakaiannya dirapikan dawuh Kanjeng Nabi. Sehingga kayak-kayak kalian itu orang yang tampak di dalam masyarakat. Orang yang berbeda di masyarakat. Tampak kelihatan. Lho ngono. Bedo. Dewi ketok langsung. Karena baiknya pakaian, baiknya kendaraan. Jadi ketika mau bertemu orang, kita menghias tubuh kita, pakaiannya dirapikan, mobilnya dibaguskan, sepedanya dicuci. Ada anjuran syariat gak di sini? Ada. Ada ini. Demi untuk menyenangkan orang yang bertemu kita. Demi untuk menarik rasa hormat mereka kepada kita. Ini gak apa-apa ini. Paham? Karena memperbaiki tingkah pakaian, merapikan pakaian, membersihkan sepeda, mobil, itu urusan duniawi. Kita mencari penghormatan dari orang dengan menggunakan barang duniawi, tidak apa-apa. Bahkan ini dianjurkan sama Rasulullah kan? Paham ya? Kate mulih misalnya. Yang rapi bagiannya. Sarungnya yang paling api tinggu. Nek duwe. Kalau pulang, kalau mau ketemu orang itu. Iya. Yeah. Kok mau ketemu orang? Mau ngaji kan ketemu orang. Bagiannya yang paling api. Kan aku lihat doa yang api. Tapi pas kali kuliah rawapi saki wes, kau nak santunya kayak saki wes. Rapi nenek pas ngunutok, nenek pas kata ngaji tangi turu rawudu langsung ngaji. Umpama lo sak, kalau nenek pokok ketemu wong pakaiannya dirapikan, ngoco. Kanjeng Nabi katanya Sayyidah Aisyah itu kalau mau ketemu orang beliau melihat ke dalam sumur yang bening, dirapikan sorbannya, dirapikan pakaiannya. Kaca jarang zaman dulu, ya, yeah. Cermin jarang. Maka cerminnya adalah lewat air yang bening. Itu Kanjeng Nabi. Jadi diprotes kali Sayyidah Aisyah. Lu jenengan kok macak barang aja Nabi lah. Nah, ini tidak apa-apa, nyeneng nawong. Kala fa inna moha krono seduni Allah ikula yuhibbu ora seneng sinen Allah al-fuhsyat ing wong kang tingkai olo lan pakaiane olo walat tafahusha lan ora wong kang merdi-merdi olo. Merdi-merdi olo itu berusaha tampil jelek. Lah ya kok berusaha tampil jelek itu lah piye wae kudu berusaha tampil baik. Lah iki berusaha tampil jelek. Allah enggak suka itu. Orang yang berusaha tampil jelek atau memang dia tampilnya jelek, acak-acakan enggak suka Allah Ta'ala. Rambutnya yang rapi disisir. Ya. Yeah. Pakaiannya yang rapi kalau bisa setrikaan. Waduh nek nang pondok ya gak sempat guys sinau kurang kok setrika-setrika barang. Gender saya kurang kok kate setrika-setrikaan ya toh. Ngono niku. Kala yo wis nyetrika karo deres, apa deres karo nyetrika bahasane itu. Deres karo nyetrika. Ngono. Kok saking kenaan sampai kosong. Kenaan deres. Apa ono kenaan deres. Kala rawahu ngriwayatake ning hadis apa Abu Dawud. Jadi Allah enggak suka orang yang berusaha tampil jelek. Jadi jangan asal-asalan tampil. Tampillah dengan penampilan yang terbaik. Kala rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus. Kene Fatimah. Oh. Kala bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus beno cu. Beno. Fatimah beno. Bentianu arek ngali ya wis. Iku di anu diwici Zainal. Yes beno lah. Gala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad Hasan ingkang Hasan illa Qais bin Bisyrin kecuali Qais bin Bisyr fakhtalafu mongko pertentangan sapa ulama beda-beda sapa ulama ahli hadis fi tawthiqihi ing dalem menghukumi si Qais fi tawthiqihi ing dalem menghukumi si Qais wa tad'ifihi lan melemahkan Qais bin Bisyr niki apakah dihukumi thiqah apakah dihukumi dhaif ulama berbeda pendapat nek dihukumi thiqah ya wis hadise wis beres wis wa drawalan teman-teman riwayat nolahu marang iku jenenge larang Qais apa muslimun imam muslim ternyata imam muslim ini meriwayatkan hadis dari Qais. Padahal Imam Muslim menetapkan bahwa dalil sanad yang disebutkan beliau di dalam Sahih Muslim itu pasti sahih. Berarti kalau Imam Muslim menyebutkan hadisnya Qais bin Bisyr, berarti Imam Muslim berpendapat bahwa Qais bin Bisyr nggih termasuk orang yang thiqah. Muntimi gak apa-apa. Wa Nabi Sa'idin lan saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu galang dikosinan Abu Sa'id galang dikosinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala izratul mu'mini dalam kamari wa izratul mu'mini utawi tingkah sarungane wong Islam tingkah sarungane wong Islam utawa tingkah bercelananya orang Islam iku ila niswi saqi ampun temu mriki Fatimah ojo ganggu nang di wae iku ila niswi saqi marang separuh kentol ya wala haraja lan ora ono bahaya wala haraja lan ora ono bahaya iku maujud aula junaha utawa ora ono dosa iku maujud fima ing dalam perkara bainahu kang ing dalam antarane saq wa bainal ka'baini lan ing dalam antarane polok luru kemiren luru mata kaki luru kaben kala fama moko te perkara kana kang ono apa ma fama moko te perkara kana kang ono apa ma iku asfala luih ngisor iku asfala luih ngisor minal ka'baini tinimbang mata kaki luru fahuwa moko te ma iku finari ing dalam neraka lone dadi kalau memakai sarungnya, memakai celananya, melebihi dua mata kaki karena ada unsur kesombongan, maka ini hukumnya haram. Waman lan utawi sabane wong jarro iku lamun nyeret sopoman, narik sopoman izarohu ing sarungi man batoran krono sombong lam yanzur mongko orang ningali sinten Allahu Allah lam yanzur mongko ora ningali sinten Allahu Allah ilaihi marang man kala ilaihi marang man rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma qala ngendika sinten Ibnu Umar marartu lewat sapa ingsun ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala wa fi izari lan iku tetep ing dalem selendang ingsun kok selendang sarung ingsun. Kala istirhaun utawi nglembreh. istirhaun utawi ngelembreh. Ini dawuh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Saya melewati Kanjeng Nabi, sarung saya pada saat itu menjulur-julur ke bawah melewati mata kaki. Faqala mongko ngendika seneng Kanjeng Nabi, ya Abdullah, wahai Abdullah. Dalam apa? Saya taso. Saya nak liku. Terus dengar apa makan? Kala ya Abdullah, hei Abdullah, irfa ngangkato sopo siro. Irfa ngangkato sopo siro izaroka ing sarung siro. Abdullah, sarung angkat. Jangan terlalu ke bawah. Yo ojo kedukuran. Yalah, dukur-dukur sampai ke lutut hukumnya haram karena lutut termasuk aurat. Qala irfa izarok farafatuhu thumma qala nuling dika seneng kanjeng Nabi zid nambahono sapa sira kurang tambahi. Fazitu mongko nambahi sapa ingsun. Famaziltu mongko ora leren-leren sapa ingsun. Iku ataharroha. Qala iku ataharroha. Iku nejo sapa ingsun. Kala iku nejo sapa ingsun, iku nejo sapa ingsun ing iki jenenge. Kala ing iki ngangkat izar ba'du ing dalem sause. Faqala mongko ngucap sapa ba'dul kaum, ngucap ngene ila aina tumukon dimbo angkat. Faqala mongko ngendika sapa Abdullah bin Umar ila anso fisaqini marang piro-piro tengahe apa mata kaki loro. Rawahu diwataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Qala wa anhu lan saking Ibnu Umar. Kala ngediko sinten Ibnu Umar, kala ngediko sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manjala saubahu hujala alam yandurillah ilaihi yaumal qiyamah. Man utawi sabani wong, man utawi sabani wong iku jaro narik sopaman saubahu ing pakaian iman. Iku jaro narik sopo man saubahu ing pakaian iman huyala'ah krono sombong. Lam yanzur mongko ora melihat, artinya murka. Lam yanzur mongko ora melihat sinten Allahu Allah ilaihi marang man yaumal qiyamati ing dalam tino kiamat. Ilaihi marang man yaumal qiyamati ing dalam tino kiamat. Fagolat mongko ngendiko sopo umu salama fakaifa tasna'un nisa biduyulihinna. Kanjeng Nabi ngelarang orang menarik-narik pakaiannya karena unsur kesombongan. Itu khusus bagi laki-laki, you know. Nek perempuan dianjurkan pakaiannya sampai ke bawah, okay? Sampai ke bawah kaki biar kakinya tidak kelihatan. Fagolat mongko ngendiko sopo umu salama. Kalau sekarang yang paling enak itu pakai apa? Kaos kaki. Perempuan kalau keluar pakai kaos kaki. Itu yang paling pas. Yang paling pas pakai apa? Kaos kaki. Gala. Fakolat mongko ngucap sapa musalamah. Fakaifa tasna'u. Mongko kol haliko ya opo ngelakoni. Sapa anisa'u piro-piro wadon biduyulihina. Kelawan piro-piro. Kelawan piro-piro duyul itu ini sing merembet-merembet ke bawah itu pakaian bawah apa itu? Zel itu maknanya yang bawah sendiri. Jadi setelah rok maxi itu bawahnya ada jambul-jambul ini. Hah? Nah, makna aslinya zel itu adalah apa kayak ekor gitu namanya zel. Iya. Jadi setelah maxi segini ono zelnya, ya itu jenis zel. Ya wis iku maknane. Bidu yulina kelawan apiro-piro. Kala aku gak paham, wis ora paham apa jenenge pakaian. Ya ora ono sing wedok dilalahi. Lanang kabeh ora paham wis. Biduyuli ina kelawan piro-piro. Delete itu maknanya ya. Dala kelawan piro-piro. Klembrehane wadon. Golang dikosipun kanjeng Nabi yurhina ngelembrehno sapa wadon sibron ing sakilan. Lho, ngoten. Dari setelah pakai maxi ya, setelah itu di bawah maxi itu masih ada kainnya sampai satu iki sakil. Nah, supaya apa? Menutupi kaki. Nyeret ora apa-apa wadon. Nggih, demi untuk kakinya supaya tidak kelihatan. Khususnya di Arab tidak ada air, jarang. Ini bawa sering becek sini. Yang paling enak kalau perempuan Indonesia adalah pakai kaos kaki, ben gak kelihatan. Karena ini termasuk aurat ini. Iya, aurat gak itu? Kaki itu, iya. Yang bukan aurat itu wajah dan kedua telapak tangan. Itu menurut sebagian ulama, sebagian lagi seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Kalau sampean lihat nang Safinah nih, itu tajaran, cadaran, seret. Weh, ninja hatori tenang. Enggak lah, kan penak itu. Nggih. Gak kira digudo kan? Cara elek ya gak ketara elek. Cara ayu ya gak ana sing ngerti kan nggih. Enak itu. Kala meneh gak kepanasan kalau pakai cadar itu. Kadang orang itu kalau kepanasan nanti terkena sinar apa namanya? Weh, menyebabkan hitam ya mati ya. Makanya arek pondok kuning-kuning, putih-putih. Wah, ada ngomas aulan langsung wis. Areng maneh. Kala ngendi kok sinten niki jeneng Umi Salamah? Di desa saya pernah orang-orang kaget itu. Ini kok gaya ya? Perempuan pakai cadar, ternyata pakai kosmetik yang enggak boleh kena sinar matahari. Wajahnya cadar tapi bawahnya di atas apa? Lutut. Wala lagi piye kwali. Iya toh? Geleteknya itu demikian ternyata. Yo kaget semua kan ya. Kala kalat ngendika ngucap sama Umi Salamah, idza tangkasifu aqdamahunna. Idzan ing dalam nalikane mengkunu Kanjeng Nabi, kalau cuma di klembrehkan satu kil, satu apa kil itu? Satu jengkal. Kalau cuma di klembrehkan satu jengkal ke bawah Kanjeng Nabi, tangkasifu terbuka apa aqdamahunna. Piro-piro delamaane nisa. Gala aduh Kanjeng Nabi. Nek cuma diklembrehkan satu jengkal, ini nanti kadang-kadang kakinya tampak Kanjeng Nabi. Kala ngendi kok sinten Kanjeng Nabi fayurhinahu mongko nglembrehno sapa wadon ing pakaian diroan kelawan sak diro tambah sak hasta sama Kanjeng Nabi sak ini nyeret tenan nih nggih. Wah kala la yazidna ora nambah sapa wadon. Nah, repot tenan nek Indonesia pas musim hujan ini nih. Wes ya rabi song itu nih. Maka sing paling enak pakai kaos kaki itu paling enak wes. Dan dianjurkan sekali perempuan itu pakai celana. Maknane pakai celana setelah pakai maxi celonoan. Nek celonone ketat ya jelas gak oleh. Celonoan top tapi ketat. Ngapret kewetok. Sikile sing gawa dia ketok, sikile sing cilik yo kelihatan. Itu enggak boleh. Enggak boleh yang semacam itu enggak boleh. Jenenge celana ngapret. Nggih. Iku jenenge pakaian tapi telanjang. Yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Regane pakaiane ngapret saiki jadi tren. Lanang wedok iku ngikuti koyo ngene iki. Sing ditiru sapa jadi ngene. Jadi nek wong wedok sing apik setelah pakai apa? Maxi, rok, sarung itu pakai celana. Ben umpomo kapan-kapan ada angin menghembus kencang, nah, itu tetap tidak menjadikan matanya selamat bingung. Coro terjatuh kapan-kapan, tersingkap, masih tetap tertutup. Luar biasa ini. Jadi memang ada pertanyaan, bagaimana hukum wanita memakai celana? Dilihat celananya. Kalau juga dilihat cara makainya. Kalau cara makainya setelah maksi, tayyib. Yeah. Kalau makainya nggak ada maksinya, nggak ada roknya, langsung pakai celana, tafsir. Kalau ngapret, nggak boleh. Kalau longgar, sahih. Nggak apa-apa. Ngerti nggih? Kan tidak ada larangan sih pakai celana ini. Nah, ngapret gak oleh, saya ini ngapret kabeh. Gitu kok tadi. Ngapret kabeh. Ini setik dia oleh no celonoan kok kapan-kapan ngapret kabeh sih wedo ini. Nah, kan ora oleh. Jadi kudu harus ditentukan jane apa namanya model pakaiannya itu. Pakaiannya harus sampai ke pantat. No, ke bawah pantat maksud saya. Kadang enggak ngapret sampai ndukure pantat ngepres ngoten niku padha karo ngapret jenenge. Nah, itu. Ini masalah pakaian penting untuk diperhatikan ya. Dola iki aku ngomong nang sampean, BE sampean kok duwe bojo BE. Umpama duwe bojo kok ya kudu diatur koyo ngono. Ya, pakaiane aja ketat, ketan dhewe anak ya koyo ngoten. Mau sampai duwe santri, ya santri ini ya diomongin, duk, iki pakaianmu kayak gini, kurang kain ini toh. Nah, kurang tak apa tak kayak duwe, ditambahi tembel. Ngapret, ngapret. Rawahu ngerata kena ing hadis sahabat Abu Dawud. Kala wa Tirmidzi ulan Imam Tirmidzi, wa kala lan dikosinan Tirmidzi hadithun hasanun sahihun. Udawi iki ku hadithun hadith hasanun kang hasan sohihun kang soheh. Wallahu alam ya rabbana darab.